Apa hukumnya menyelamatkan anjing yang sedang sakit? Bagus. Bagus. Kalau ada nampak anjing sedang sakit, selamatkan. Dalilnya mana? Hadis tentang seorang perempuan memberi minum seekor anjing. Kau minum ambo, enggak minum anjing. Lalu setelah air minum dikasihnya, lalu kata Nabi, Allah mengampunkan dosanya. Ya Rasulullah, apakah itu terhitung amal soleh? Kata Nabi, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang basah ada sadaqah. Anjing itu juga makhluk Allah. Tapi jangan jadikan judul pertanyaan ini dalil memelihara anjing, menolong anjing. Oke, tapi memelihara anjing jangan. Bapak ibu yang sudah melihara anjing, balik dari sini, lepaskan, serahkan ke dinas. Dinas apa yang ngurus anjing? Orang yang memelihara anjing, satu hari pahalanya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km, amalnya sebesar bisul. Orang yang memelihara anjing, malaikat rahmat tak masuk ke rumahnya, malaikat maut masuk. Mana yang lebih afdal Buya, puasa 6 berturut-turut atau terpisah? Berturut-turut lebih baik, karena kalau terpisah besok puasa, besok makan, mati dia, kan tak selesai. Tapi kalau selesai, puasa. Ustaz udah mulai? Belum, banyak undangan halal bihalal. Saya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah saya tinggalkan puasa 6 nih, tapi di ujung-ujung, karena tadi di PMC diundang, banyak makanan, tapi nanti di ujung-ujung puasa. Terserah, bapak ibu yang sudah puasa, alhamdulillah, bagus. Kalau uang hasil pinjam dari bank dipakai untuk renovasi rumah, untuk umroh, apa hukumnya? Haram. Jaminan ke bank SKPNS, haram. Ustaz Somad itu bilang haram kan karena dia tak punya SKPNS. Ada SK? Ada SK? Pernah tak Ustaz pakai minjam duit ke bank? Tidak. Sekalipun tak pernah, sekalipun tak. Jadi Ustaz beli mobil tuh banyak duit Ustaz cash? Enggak. Pakai duit siapa? Pinjam kemana? Amak bank. Mak, ini mau ceramah nih kena hujan. Pinjam dulu duit mau beli mobil. Wah angko dari ketek nyisakan sampai tua. Amak bank. Pinjaman lunak tanpa bunga. Amak bank. Apa hukum mewarnai rambut, Pak Ustaz? Jangan cabut uban, karena uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Kenapa cahaya dari uban? Karena orang yang melihat uban di cermin, dia langsung ingat tua dan ingat mati. Lalu ketika menengok uban itu bangkit semangat beramal, dia akan mencahaya nanti pada hari kiamat. KPU, kepala puno uban. Yang tersinggung loh. Kau tersinggung dituntik lawak gara-gara itu. Nah, lalu kemudian bagaimana hukumnya mewarnai rambut ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seorang yang rambutnya uban semua, kata Nabi, celup rambutnya. Diceluplah pakai henna. Henna kata orang Melayu inai, kata orang Jawa daun pacar. Mas, aku arek golek daun pacar iki. Dipasang, digilinglah daun pacar tadi, lalu dipasangkan ke rambut pakai sisir. Setelah pasang diikat pakai kain, besok pagi bangun warnanya pun warna anak fang pirang. Boleh jenibus sawat, jangan pakai warna hitam. Kenapa dilarang pakai warna hitam? Karena warna hitam menipu. Dulu orang nikah tidak pakai kartu kelahiran, tak ada akte, tak ada KTP, jadi ditiat dari rambutnya. Waktu meminang rambut hitam semua. Seminggu sesudah pernikahan pangkalnya putih semua. Tak boleh. Nah, tapi kalau tidak ada unsur menipu boleh. Karena waktu perang pasukan itu hitam, hitam rambutnya waktu perang. Supaya apa? Supaya musuh menengok, Tentara Nabi Muhammad ku anak muda saja, padahal orang tua yang dicelup rambut nikah. Jadi kalau ada unsur tipu tak boleh, haram. Ustaz, ada saudara saya, dia seorang akhwat. Dulu sebelum dia hijrah, dia berjanji dengan mantan pacar dia untuk menikah dengan mantan pacar dia. Tapi saat ini dia bilang rasa bagaimana saat ini dia hilang rasa. Hilang rasa ke kobeh? Kobeh bahasa Indonesianya kesemutan. Bagaimana dengan saudara saya itu, Ustaz? Apakah dia berdosa? Menikah itu adalah karena ikut sunnah Nabi. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka engkau sudah menyempurnakan setengah iman. Kalian yang laki-laki, kalau suka sama perempuan, kalian ta'aruf dulu, mengenali sifat-sifatnya. Tapi bukan berdua-dua, kenali. Setelah itu, lalu baru kemudian khitbah. Khitbah itu artinya diboking dulu. Tapi jangan pilih kata boking, khitbah. Jangan nanti datang, Pak, kami datang kemari maksudnya mau memboking anak bapak. Kok gitu? Kami datang nih mau mengkhitbah. Lalu di khitbah. Khitbah itu artinya sampai waktu tertentu. Pak, saya khitbah anak bapak nih sampai tanggal 1 September. Nanti 1 September saya datang lagi memastikan jadi tidaknya. Selama di khitbah itu tak boleh dipinang. La ya'illu li muslimin ayaktiba fauqa khitbati akhi. Tak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Datang orang lain minang, Pak, saya mau minang anak bapak. Oh, anak saya ini sudah dipinang orang. Berapa dia kasih DP kemarin? 15 juta. Aku 25, Pak. Rusak hubungan. Tunggu dibatalkannya dulu tanggal 1 September baru. Dan bagi yang kedua itu tak boleh. Jangan pinang anak bapak itu. Itulah bekas-bekasnya itu kemarin. Nah, tak boleh. Nah, sedangkan pinangan saja boleh dibatalkan, apalagi belum ada ikatan sama sekali. Ini kan baru sekedar rasa-rasa aja. Rasa-rasa itu kan ekstra jos. Baru sekedar rasa. Hari ini rasa, besok tak berasa, hilang rasa, habis itu muncul lagi rasa. Kalau dia masih gadis, lajang tak apa-apa. Asal jangan berasa nengok bini orang. Nah, itu bahaya. Tunangan bisa dibatalkan, apalagi sekedar rasa-rasa. Ustaz, mohon doa untuk kedua mertua saya yang sedang sakit. Alangkah senangnya dapat menantu soleh macam ini. Beruntung bapak. Bapak, ibu yang ingin dapat menantu mendoakan mertua macam ini, carilah menantu yang pengajian. Orangnya di mana? Masih sekitar-sekitar sini. Coba kalau menantu pengajian, tengok. Ustaz, tolong doakan mertua saya. Coba kalau dapat menantu sakau. Ustaz, di keluarga saya ada orang masih merayakan Imlek karena mereka beragama Buddha. Apakah boleh kita mendatangi rumah mereka saat Imlek? Kalau sekedar datang bersilaturahim tak apa-apa. Dalilnya datang Asma menjumpai Nabi. Ummi qadimat suwayya raghibatun. Mak saya non muslim, tak seagama. Dia datang mau menyambung silaturahim. Boleh, kata Nabi Siliha. Tapi kalau ritualnya, ritual agamanya tak boleh. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Lewatkan hari ritual beberapa hari, bilang aku belum bisa datang karena kesibukan. Habis itu datang, makan, minum, bawa makanan nasi bungkus. Karena khawatir kita nasi dia ada gulai anjing, sup babi, goreng cingku, bakwan ciga. Doakan saya Ustaz dimudahkan rezeki dalam memperoleh ketenteraman, keturunan. Insyaallah nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Gimana pendapat Ustaz mengenai remaja yang berteman akrab dengan lawan jenis? Tidak ada pertemanan lawan jenis. Tidak ada pertemanan dengan lawan jenis. Witing Trisno jalaran suko kulino. Cinta akan tumbuh karena sering ingin bersama. Mungkin kau tak apa-apa, tapi dia sudah mabuk kupayang. Oleh sebab itu, maka hai kalian yang perempuan-perempuan, kalau ada laki-laki yang selalu mau WA, WA, WA, SMS, tanya dia baik-baik. Kau mau nikah sama aku? Enggak, cuma nanya-nanya aja, tak ada. Kalau mau nikah datang ke rumah, ayahku udah siap nunggu. Perempuan ingin ikatan yang serius, tanya dia baik-baik, mau dibawa kemana hubungan ini? Kalau tidak kalian rugi, perempuan rugi. Terjadi apa yang terjadi, hamil, yang hamil laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang meregang nyawa melahirkan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang menyusukan 2 tahun laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang lisut kendor laki-laki apa perempuan? Dua-duanya. Saya mau Pak Ustaz jelaskan maksud arti surat Al-Baqarah 54 yang mengatakan bunuhlah dirimu. Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Bunuhlah dirimu. Ini syariat zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa kalau mau minta maaf mesti bunuh diri. Caranya gimana? Cari kawan yang sama-sama berdosa. Cari siapa yang berdosa? Kau berdosa? Iya. Mau tobat ya? Ayo kita sama-sama. Baik pegang pedang, sama-sama pegang pedang. Ah, sama-sama ya. 1, 2, sama-sama. Dia mencincang saya mencincang dia. Itu bunuhlah dirimu. Tur mati, bersih dosanya. Syariat Nabi Muhammad tidak. Yang berdosa cukup mandi taubat, sholat sunat taubat, istighfar. Ma'amin muslimin yuslimu zamban. Kalau ada orang silam salah berdosa, sumai tatohar, mandi. Sumai sholi rakataini, sholat sunat 2 rakaat. Sumai istaghfirullah, minta ampun pada Allah. Kalau umat Nabi Musa, enggak, cari orang yang berdosa, nah sama-sama. Ah, awak sama-sama taubat ya. Tapi jangan nanti awak jadi ngelak. Cie, duo, tigo. Mati. Itu maknanya. Fatubu fa waqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Itu lebih baik bagi kamu di sisi Tuhanmu. Fataba alaikum. Allah menerima taubat kamu. Saya ingin tanya di luar topik Pak Ustaz. Memang semua tadi di luar topik. Begini Pak Ustaz, apa hukumnya anak perempuan dinikahkan oleh abang kandungnya? Tapi saat anak perempuan itu belum lahir, ayahnya sering mengucapkan talak kepada ibunya. Ini abang kandung. Ya. Sebelum adik perempuan ini lahir, ya. Ini abang kandung, ini adik perempuan. Sebelum lahir, ibu sama ayah ini asyik berkelahi. Kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan. Berarti mereka sudah cerai. Kalau dia sudah cerai, balik lagi. Apakah abang kandung ini bisa jadi wali? Ya, karena mereka saudara seibu seayah. Tapi kalau sudah talak 3, lalu tetap tidak berpisah, maka berarti anak ini hasil zina. Maka hasil zina tak ada hubungan nasab. Itulah makanya dibuatkan kursus pranikah. Tolong buatkan kursus pranikah supaya anak-anak muda ini tahu talak 1, talak 2, talak 3. Dia manual gigi 1, bukan metik. Banyak orang gini tolak kok memetik. Talak 100. Talak yang diucapkan lebih dari 3 jatuhnya 3. Talak yang diucapkan satu majelis lebih dari 3 jatuhnya 3. Talak satu yang diucapkan berturut-turut jatuhnya 3. Kujatuhkan engkau talak 1, kutalak engkau, kutalak engkau, kutalak engkau, itu jatuh talak 3. Kujatuhkan engkau sebanyak buih di pantai, pasir di lautan, sebanyak bintang di langit, itu jatuhnya talak 3. Kalau sudah jatuh talak 3, tidak boleh nikah hatta tankih azaujan ghairah, sampai perempuan itu nikah dengan laki-laki lain. Hati-hati, ini banyak orang tak betul. Makanya perlu di kursus pernikahan. Yang cuma di briefing Pak Kuas 1 jam. Ini mempelai laki-laki, mempelai perempuan 1 jam. Itu pun selama 1 jam asik lo ketawa. Saya tak pasti ini apakah talaknya talak 1, talak 2, talak 3. Tapi kalau talak 3 lalu kemudian dia balik lagi, ini anak ini hasil zina. Anak ini tak berdosa. Perbuatan bapak ibunya sudah berzina. Hati-hati, jangan sampai berzina gara-gara salah talak. Apa saja yang termasuk dalam kategori fasik? Orang yang melakukan perbuatan salah dengan penuh kesadaran. Fasik. Udah tahu narkoba itu haram, terus dipasik. Udah tahu mengganja itu haram, terus fasik. Apa hukuman bagi orang fasik? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Apa yang harus dilakukan pada suami yang selalu mengulangi kesalahan? Perhatian bagi anak-anak gadis, jangan sampai kalian dapat laki macam itu. Melakukan kesalahan yang selama berkali-kali. Ibu-ibu, perempuan, kalian punya 6 wali. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. 6 wali ini tempat kalian melapor. Kalian bukan sedang menceritakan aib suami. Kalian bukan sedang mencari-cari backing. Tapi menurut aturan Islam kalian sedang melapor ke wali. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Wali, ini aku tak sanggup lagi menghadapi suamiku ini. Sudah berubah sifatnya tak macam ini. Maghrib 6 orang ini manggil di sini. Come here. Kamu kenapa begini? Kenapa begini? Jangan ibu tahankan sendiri. Tak terhitung berapa WA jamaah masuk. Ustaz, suami saya selingkuh, suami saya pakai narkoba, suami saya homo, suami saya buat dosa, suami saya tak sembahyang, rasanya macam tidur sama babi hutan. Kenapa kau tanggung sendiri? Kau stres. Suami saya tak mau kerja, saya yang cari nafkah saya, duit saya dipakainya untuk main game online, saya pun tak dipedulikannya. Kasian sekali nasib perempuan. Oleh sebab itu, fit and proper test. Kalian hidup hanya sekali, tapi menderita sampai mati. Kapan lagi merasakan ibadah? Kapan lagi mau sholat? Kapan lagi mau berzikir? Asyik mengurus itu saja. Padahal suami itu yang mestinya membimbing kalian menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka adakan fit and proper test. Ketua tim, ketua masjid Nurul Iman. Pelindung, Ustaz Ramli. Tim seleksi dari luar, Ustaz Abdul Somad. Nanti kita tes supaya jangan sampai mengalami mendapatkan suami yang tidak baik. Ala hazin niyya wa kulli niyatin salihah. Untuk niat yang baik-baik ini, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. La tada'lana dhanban illa ghafarta. Segala dosa-dosa kami keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih dari silap salah dosa. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala daina illa qadaita. Utang piutang kami, tolong kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawwajta. Yang gadis yang lajang ingin menikah, berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan Riau pemimpin yang adil. Berikan kabupaten, provinsi, kota yang lain. Berikan wali kota, gubernur, bupati yang adil-adil, yang baik-baik ya Allah. La tusallin alaina bi dhunubina man la yaqafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Allahumma lakal hamdu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma dafa' 'anil ghala' wal waba' wal fahsya' war riba waz zina wal munkar. Jauhkan bukan baru Riau Indonesia dari segala malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma aktim lana bi husnil khatimah wa la taqtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar.